Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Aman Jami rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang posisi dan kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah tariqah dan bukan sunnah yang dikenal dalam ilmu fikih. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Maka bukan ini yang dimaksud dengan sunnah dalam pembahasan kita di kesempatan kali ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, as-sunnah hiyal hikmah. As-sunnah apabila kita jumpai dalam Al-Quran penyebutan kata al-hikmah, maka banyak dalam ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dimaksud dengan al-hikmah tersebut adalah as-sunnah. Wa qad dzakara Allahu al-hikmata fi 'adidin min ayatil kitabil 'aziz. Makrunatan bil kitab wa mimma la syakka fihi annal murada bil hikmati fi tilkal ayatil musyar ilaiha kulliha as-sunnah an-nabawiyyah. Kata al-muallif di sini, Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah menyebutkan lafaz al-hikmah dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an itu digandengkan dengan Alkitab, dengan lafaz Alkitab, diiringkan. Tentunya kita tidak ragu lagi yang dimaksud dengan Alkitab isinya adalah Al-Quran. Maka kata al-mu'allif di sini, wa mimma la syakka fihi, maka termasuk perkara yang tidak diragukan juga, diragukan dalam permasalahan ini adalah annal murada bil hikmah fi tilkal ayat al-musyar ilaiha kulliha as-sunnah an-nabawiyyah. Apabila ada kata-kata al-hikmah digandengkan dengan Al-Kitab di dalam Al-Quran, maka sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan lafaz al-hikmah di sini adalah as-sunnah an-nabawiyyah. Wa min tilkumul ayat qauluhu ta'ala, rabbana wa ba'ts fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Dan di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ menyebutkan pelafatan as-sunnah yang digandengkan dengan Al-Kitab, yaitu firman-Nya yang artinya Rabbana wab'ats fihim rasulan. Doa Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ketika membangun Baitullah bersama Ismail alaihi wassalam, yang sampai sekarang masih ada jejaknya, tempat posisi beliau membangun Ka'bah yang dikenal dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu dulu kita ketika masih belum paham, dikiranya maqam adalah makam, sehingga dikira Ibrahim makamnya di situ. Padahal maksudnya maqam di sini adalah tempat kedudukan Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Apabila kita sekarang melihat Ka'bah, maqam Ibrahim ini berada di sisi Ka'bah yang berhadapan dengan pintu Ka'bah. Nah, kalau ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah di sini, maqam Ibrahim di sini. Nah, yang di situ setengah lingkaran. Nah, ini maqam Ibrahim di sini letaknya. Ini dalam ketika Ibrahim bersama Ismail membangun, selesai membangun Ka'bah, berdoa, ya Rab, munculkanlah, bangkitkanlah di antara keturunan-keturunan kami, yaitu fihim, keturunan-keturunan di antara mereka, seorang rasul di dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal Hikmah. Ini syahidnya di sini. Artinya mengajarkan kepada mereka kaum keturunan Nabi Ibrahim tersebut, Nabi Ismail, yaitu mengajarkan Alkitab wal Hikmah. Yang dimaksud Hikmah di sini adalah Sunnah. Waizakihim, dan Rasul tersebut juga mentazkiyah, mensucikan mereka, sungguhnya Engkau Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Bijak. Nah, wa qauluhu ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Banyak penyebutan dalam ayat Al-Qur'an, al-hikmah ini digandengkan dengan sebelumnya adalah Al-Qur'an atau Al-Kitab. Sesungguhnya Allah telah memberi minnah, memberi kemuliaan, memberi kenikmatan yang besar terhadap orang-orang mukminin. Di saat Allah munculkan, Allah bangkitkan, Allah utus di antara mereka seorang rasul, min anfusihim, dari golongan orang mereka. Yang di mana rasul ini tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi, membaca kepada mereka kitab-kitab Allah atau ayat-ayat Allah. Waizakihim, mensucikan mereka. Mensucikan di sini dari sisi beliau membawa huda, membawa petunjuk. Yang mengikuti petunjuk ini, yang mengikuti huda ini, maka orang-orang tersebut akan terbebas dari belenggu kesyirikan, menuju tauhid, belenggu kemungkaran, menuju ketaatan. Yang dengan itu hati, akhirnya hati mereka menjadi suci. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan tugas rasul ini adalah mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguh mereka dahulu betul-betul di dalam kesesatan yang nyata. Wa qawluhu anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab dan hikmah. Dari sini kita mengetahui bahwa al-hikmah as-sunnah nabawiyah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Nah, sehingga yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar Al-Qur'an. Wahyu tidak terbatas pada Al-Qur'an, tapi juga melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang beberapa hadis dan asar dari para sahabat bagaimana mereka betul-betul bersikap keras terhadap orang-orang yang berusaha mencukupkan dengan Al-Qur'an. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada engkau wahai Muhammad apa-apa yang malam takun ta'lam, yang sebelumnya ini engkau tidak mengetahui. Dari sini kita mengetahui bahwa al-Islam bukan sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang kaum orientalis atau kaum liberal mengatasnamakan Islam, tetapi tidak percaya dengan Al-Quran yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu hanya pembahasan yang pada hakikatnya bukan bersumber dari wahyu. Al-Quran itu hanya diambil dari dongeng dan cerita-cerita umat-umat terdahulu. Ini disebut tentang mereka, kaum liberalis. Ya, dengan itu akhirnya mereka mencela para nabi, diantaranya Lut. Orang-orang yang membenarkan LGBT. Ya. Nah, untuk kemudian Lut itu pada hakikatnya melarang kaumnya karena sakit hati. Anaknya tidak ada yang mau, waliyadzubillah. Mendustakan Al-Quran. Dalam ayat ini Allah jelas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada ikannya sebelumnya tidak mengetahui. Al-Qur'an ini bukan rekayasa, bukan buatan, bukan tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu hikmah mengapa Rasul alaihi salatu wasallam padahal ayat pertama dalam Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang apa? Hah? Tentang apa? Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Iqra. Ya. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Hah? Bil qalam. Coba. Antum perhatikan ini ayat-ayat berbicara tentang ilmu. Membaca. Allama bil qalam. Nah. Untuk kemudian ilmu ini catat, ditulis. Tapi antum perhatikan. Mengapa kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ummi. Ummi artinya la yaktub wala yakra. Enggak menulis, enggak bisa menulis dan enggak bisa membaca. Dalam rangka untuk kemudian membantah syubhatnya orang-orang kufar Quraisy yang mengatakan bahwa itu adalah ucapannya Muhammad. Nah, itu syair-syair yang tulis Muhammad. Nah, terjaga kemurnian Al-Qur'an karena diketahui pada hakikatnya Muhammad Ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan seorang yang bisa membaca dan menulis. Sehingga Al-Quran murni memang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Quraisy pada hakikatnya mengetahui hal ini. Dan ini pun bantahan terhadap orang-orang yang tadi itu. Nah, kalau mau sekalian jadi liberal, sudah liberal sekalian. Gak usah mengatasnamakan Islam. Kan gitu enak. Kalau mau ikut Islam, ya sudah ikut Islam. Yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau memiliki pemikiran yang menyimpang dari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan, tapi jangan namakan dengan nama Islam. Selesai. Jelas. Seperti itu. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan sungguh keutamaan Allah terhadap engkau wahai Muhammad sungguh sangat besar. Wa qawluhu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Dan ingatlah atas nikmat Allah terhadap kalian dan apa-apa yang Allah turunkan terhadap kalian dari Al-Kitab dan Al-Hikmah. Berarti Al-Hikmah As-Sunnah ini diturunkan pula dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Nah, ya'idzukum bih, yang dengan itu Allah memberikan mau'idzah kepada kalian dengan Al-Kitab dan Hikmah ini. Wa qawlu subhanahu wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah, bacalah, sebutlah perintah kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian min ayatillahi wal hikmah. Banyak ayat menyebut ayat Al-Kitab wal hikmah, ayatullah wal hikmah. Digandengkan menunjukkan bahwa Al-Hikmah Sunnah ini tidak akan bisa terlepas dari Al-Quran, dan Al-Quran tidak akan bisa terlepas dari As-Sunnah. sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari al-Islam, huwa sunnah, wa sunnah ya al-Islam. Nah, mau tahu Islam ya sunnah itu. Mau tahu apa itu sunnah? Ya Islam. Sehingga enggak ada ceritanya Islam liberal, Islam Nusantara, Islam apa lagi? Hah? Nah, Islam yang lain-lainnya. Yang ada Islam ya sunnah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu Islam. Nah. Sehingga yang dibawa oleh pemikiran-pemikiran sesat dari kalangan Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya sekarang ini nama-nama baru sekarang HTI, nah ini Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrirnya pecah lagi jadi Hizbul Khilafah, membuat kelompok baru. Nah, dengan PKS-nya yang mengajak manusia menyeru kepada demokrasi. Yang negara demokrasi sendiri, coba lihat. Ini negara yang mencekoki demokrasi ke negara-negara Islam. Antum lihat coba. Nah, tidak sebebas negara yang tadi terkena cekoannya negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Coba di Amerika Serikat antum lihat sekarang. Mana ada orang bisa demo sebebas. Ditindak juga orang yang berdemo, kan gitu ya. Coba lihat, di Amerika ada berapa partai? Cuma dua. Di negara kita berapa? Banyak. Itu negara yang katanya sebagai negara demokrasi. Di negara-negara Eropa yang mengklaim bahwa mereka mengagungkan demokrasi. Nah, sekarang mulai di beberapa negara hijab dilarang. Nah, cadar dilarang. Nah, ini yang namanya demokrasi seperti itu kah? Nah, mereka yang mengaku demokrasi ternyata tidak konsekuen. Ya karena memang itu produk manusia yang banyak celanya, banyak cacatnya, tanakut. Banyak kelemahannya. Seperti itu. Nah, hasil parlemen, kata mereka, kalau kita gak masuk parlemen, gimana kita akan bisa kaum muslim ini berjaya menguasai tingkat pemerintahan. Itu hasil parlemen, itu hasil demokrasi. Yang ini terlibat korupsi, yang ini terlibat main perempuan, waliyadzubillah. Ya kan? Pemimpinnya, apa itu, PKS? Siapa itu namanya? Ahmad Fatona? Ya. Ini Islam mau, mereka memaksa mau masuk parlemen, mau masuk sistem demokrasi. Ya hasilnya seperti itu. Di Sudan, masuk parlemen, mereka agung-agungkan ini. Yang muncul apa? Lihat, salib terbesar di dunia itu berada di mana? Sudan. Salib terbesar. Hasil dari apa? Demokrasi. Kalau mau mengatasnamakan Islam, ya ikut sunnah. Kalau mau yang lainnya, jangan pakai Islam. Partai Islam. Mana ada Islam berpartai-partai. Kan seperti itu. Memang tapi akhirnya ya ikhwan, kita ini perlu banyak-banyak bersyukur. Ya. Alhamdulillah Allah beri hidayah kepada kita. Allah beri taufik. Alhamdulillah kita bisa belajar mengenal sunnah seperti ini. Tahu ternyata hal itu haram. Kesyirikan itu ternyata syirik. Orang awam waliyadzubillah gak paham itu syirik, dikiranya itu tauhid. Yang namanya tauhid malah dikira syirik. Wah, kita alhamdulillah nikmat. Tahu banyak hal alhamdulillah. Bersyukur. Syukur itu dengan apa? Syukur. Tiga, apa perbedaan antara syukur dengan alhamd? Salah satu bentuk syukur itu murojaah. Jadi tahu ilmu, bersyukur, murojaah. Itu salah satu bentuk bersyukur. Syukur. Bedanya dengan alhamd. Ini anak sudah pernah sampaikan berulang kali di majelis ini ya. kalau anak tidak salah. Begitu, Pak Salman? Hah? Anak pernah sampaikan di majelis seperti ini. Bedanya syukur dengan alhamd. Ayo syukur. Ada yang tahu? Hah? Anak bantu sudah. Kalau orang bersyukur dengan orang memuji, itu dengan apa? Nah, sudah anak bantu ini. Kalau syukur, nyala. Kalau syukur dengan apa? Kalau alhamd, pujian dengan apa? Nah, siapa yang bisa menjawab? Hah? Naam. Abu Asma. Alhamd dengan lisan. Naam. Ahsan, sebagian menambahkan lisan dan hati. Adapun asyukur dengan hati, lisan dan anggota badan. Ini syukur. Berarti ya ikhwan, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Rabbul Alamin yang sudah memberi taufik kepada kita, memberi hidayah, amalkan. Apa yang sudah kita ketahui itu diamalkan. Sudah tahu ini halal, ya silahkan. Tahu itu haram, tinggalkan. Itu salah satu bentuk syukur. Nah, tahu ini pelanggaran, tinggalkan. Nah, jangan kalau sudah permasalahannya syariat, aturan agama, jangan pakai akal, karena Allah sudah jelas mengatakan la in syakartum la azidannakum, ditambah nikmat tersebut akan ditambah. Nah, coba yang bersyukur dalam ilmu nih, betul-betul murajaah, Allah tambah ilmunya. Nah, ketika ditanya bisa menjawab. Berarti yang enggak menjawab. Nah, fahamtum ya ikhwan? Nah, jadi ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwa al-hikmah itu digandeng dengan Al-Kitab banyak dalam Al-Quran, yang artinya hikmah adalah as-sunnah nabawiyah. Wal-ayatu fi hadzal ma'na kulluha ta'tiful hikmata al-kitab atfan yadullu al-mughayarah taban. Ayat-ayat yang menunjuk atau ayat-ayat dalam makna ini semuanya itu menggandengkan hikmah dengan Alkitab, yang menunjukkan bahwa Alkitab dengan Al-Hikmah ini berbeda. Sehingga jangan ada yang mengatakan Alkitab Al-Hikmah artinya berbeda dari sisi makna. Alkitab dan Hikmah sama, yaitu Al-Quran. Tidak, berbeda. Kalau Al-Kitab Al-Quran, kalau Al-Hikmah Sunnah An-Nabawiyah. Yaqul Imam Syafi'i rahimahullah, faradallahu 'alan nas ittiba'a wahyihi wa sunani rasulih alaihi salatu wassalam. Ini Al-Imam Syafi'i. Ya, yang banyak dielu-elukan oleh kaum muslimin khususnya di negara kita. Sayangnya banyak orang mengelukan, mengagungkan, mencintai, tetapi dengan pengeluan dan pengagungan serta kecintaan yang palsu. Coba ini sebentar lagi Mu'alif akan membawakan sekian banyak nukilan dari Al-Imam Syafi'i tentang permasalahan sunnah, pentingnya berpegang teguh dengan sunnah, kedudukan sunnah. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini Al-Imam Syafi'i ini kalau kita perhatikan, orang-orang yang kemudian mengaku cinta tetapi tidak mengikuti itu pada hakikatnya merendahkan Imam Syafi'i, walalah. Hah? Merendahkan. Nah, coba kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia ittiba' wahyu, untuk wajib mengikuti wahyunya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qala rahimahullah fi risalatihi al-masyhurah, dan juga berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah yang terkenal dalam ilmu usul fikih, Fadzakara Allahul Kitab wa huwa Al-Qur'an wa dzakara al-hikmata. Fasami'tu man ardahu min ahli al-'ilm bil Qur'an yaqul al-hikmah sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menyebut Al-Kitab. Al-Kitab itu adalah Al-Qur'an. Dan juga menyebutkan al-hikmah, maka kata Imam Syafi'i, sungguh aku mendengar dari orang-orang yang aku ridhoi dari kalangan ahli ilm yang paham tentang Al-Qur'an. Imam Syafi'i mendengar dari para ulama yang paham tentang Al-Qur'an, mereka menyebutkan bahwa al-hikmah itu yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala al-Imam rahimahullahu mu'alliqan ala hadzal qaul wa hadza ashbah ma qala wallahu a'lam. Dan ucapan ini yang lebih tepat, bahwa as-sunnah atau al-hikmah itu adalah as-sunnah. Tsumma 'alla dzalika qailan. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan ilahnya. Mengapa ini pendapat yang tepat? Mentafsirkan al-hikmah dengan as-sunnah. Li'anna al-Qur'an dzikrun wa tabi'athu al-hikmah wa dzakara Allah minnatahu 'ala khalqihi bi ta'limihi atau bita'limihim al-kitab wal-hikmah. Falam yajuz wallahu alam an yuqal al-hikmah huna ghairu sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika anna makruna ma kitabillah wa annahu iftarada ta'ata rasul sallallahu alaihi wasallam wa hatama ala nas itiba amrih. Fala yajuz an yuqal li qawli fardin illa li kitabillah thumma sunnah Rasulihi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Syafi'i menjelaskan alasan mengapa memang al-hikmah ini diartikan dengan sunnah. Karena Al-Quran itu adalah zikr. Penyebutan Al-Quran yang diikuti dengan al-hikmah yang kemudian Allah menyebutkan kenikmatan Allah terhadap hamba-hambanya itu dengan mengajarkan mereka Al-Kitab dan hikmah, maka tidak boleh, kata Imam Syafi'i, untuk kemudian dikatakan bahwa hikmah di sini itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditafsirkan dengan makna yang lain. Walaupun dari sisi lughah, dari sisi bahasa, itu hikmah bisa memiliki arti yang lain. Tapi pada kedudukan ini, ketika bergandengan dengan Al-Kitab, tidak boleh, kata Imam Syafi'i, untuk kemudian ditafsirkan dengan selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena sesungguhnya hikmah beriringan dengan kitabullah. Kemudian Allah mewajibkan taat kepada Rasul. Mengilzamkan untuk taat kepada perintahnya. Maka enggak boleh yang namanya perkara fard, kewajiban. Enggak ada sesuatu yang wajib secara mutlak itu kecuali dua hal. Nah, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban yang mutlak yang tidak boleh atau tidak ada sesuatu yang seseorang diperintahkan untuk mengikuti secara mutlak kecuali dua hal ini. Sehingga apabila kita telah mengetahui bahwa tidak ada yang ketiga, perintah untuk mengikuti, kewajiban untuk mengikuti kecuali dua hal, dalam kondisi al-hikmah diiringkan dengan al-kitab, maka selesai. Maksudnya adalah al-hikmah ya adalah as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilan qal. Kemudian Al-Imam Syafi'i melanjutkan. Wa dzalika lamma wasafna min annallaha ja'ala al-iman bi rasulihi makrunan bil iman billah wa sunnatu rasulihi mubayyinatun 'anillahi ma'na ma arad thumma qarana al-hikmata bi kitabihi wa atba'aha iyyahu wa lam yaj'al li ahadin min khalqihi ghayra rasulihi alaihi salatu wassalam. Yang demikian karena ketika kita mensifati bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teriringkan dengan iman kepada Allah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjelas dari Allah, apa-apa yang Allah kehendaki maknanya. Nah, ketika Allah mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minum sampai jelas benang putih antara benang putih dengan benang hitam. Ini Allah mengatakan seperti itu. Yang menjelaskan maksud benang putih dari benang hitam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini kedudukannya, as-sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan mutlak dalam perkara agama. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk taat secara mutlak terhadap Al-Qur'an juga. Maka kemudian apabila al-hikmah dan al-kitab ini beriringan, bukan hanya beriringan, langsung datang al-kitab kemudian al-hikmah, maka sudah bisa dipastikan yang dimaksud dengan al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Seperti itu. Karena Allah tidak menjadikan bagi seseorang dari kalangannya atau dari kalangan makhluknya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti secara mutlak. Nah, di sini Asy-Syaikh ingin menjelaskan bahwa dalam banyak ayat Al-Qur'an disebutkan beriringan kata-kata al-hikmah, itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nubdzat. Nah, nubdzatun min kalami ahli al-ilm fi makanati sunnah wa tsubuti hujjatiha. Di sini al-mu'allif akan membawakan kalam-kalam para ulama di dalam kedudukan sunnah, dan sunnah itu tetap menjadi hujjah. Posisinya sebagai hujjah itu jelas. Wa qad naqal Baihaqi 'an al-Imam Syafi'i 'iddata nuqulin fi hadha as-sadadi nakhtaru minha al-ati. Al-Imam Al-Baihaqi banyak menukilkan dari Imam Syafi'i dalam permasalahan ini hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan sunnah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala salasati aujub. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga bentuk. Ahaduhum, yang pertama, ma anzalallahu fihi nassu kitab. Fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimisli nassil kitab. Bentuk pertama apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ayat, hukum secara nas pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seperti itu. Secara nas jelas tidak mengandung makna yang lain. Allah menyebutkan misalnya tentang perintah salat dan zakat. Sunnah pun jelas memerintahkan perkara salat dan zakat secara nas. Ini bentuk pertama. Wa tsani ma anzala fi jumlatil kitab. Fabayyana Rasulullah 'anillahi ma'na ma arada bil jumlah wa awdaha kaifa farduha 'aman aw khasan wa kaifa arada an ya'ti bil ibad. Yang kedua, Allah menurunkan dalam Al-Qur'an bil jumlah secara umum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah makna tersebut secara jumlah, kemudian menjelaskan juga sunnah bagaimana kewajiban tersebut, apakah berlaku secara umum atau secara khusus. Nah, secara umum misalnya ketika ada perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Afi kulli am ya Rasulullah? Apakah ini berlaku setiap tahun kewajiban ini atau tidak?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa kewajiban ini hanya sekali dalam seumur hidup. Kekhususan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menikahi wanita lebih dari 4. Nah, jelaskan juga. Nah, ini Rasulullah sallallahu wasallam yang menjelaskan. Mana yang berlaku secara umum, mana yang berlaku secara khusus. Dan juga menjelaskan bagaimana sih Pak dengan sunnah ini, kemudian hamba itu dituntut untuk melakukan seperti apa dalam beribadah. Nah ini jenis kedua. Wassalitsu ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma laisa fihi nassu kitab. Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan mimma laisa fihi nassu kitab. Dalam Al-Quran tidak ada secara nas, secara jelas. Juga tidak disebutkan secara jumlatan, secara umum. Tidak ada. Tapi memang murni dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Contohnya misalnya berkaitan dengan permasalahan isbal. Ya, tidak ada dalam Al-Quran sama sekali. Nah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Ma asfala minal ka'daini minal izar fa finnar." Nah, faminhum man qal ja'alahu Allahu lima bimnam ja'alahu Allahu lahu bimaftarada min ta'atihi wa sabaqa ilmuhu min tawfiqihi lahu wa ridahu an yasunna fi ma laysa fihi nassu kitab. Sebagiannya ada yang mengatakan Allah menjadikan Rasulullah membuat sunnah yang tanpa ada nas dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah SWT memerintahkan memang untuk kita taat kepada Rasulullah SAW dalam perkara agama ini secara mutlak. Dan telah lewat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memang akan diberi taufik oleh Allah untuk membuat sunnah yang tidak ada nas dari kita. Seperti itu. Jadi ini tiga bentuk dari sunnah-sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama ada nas secara kitab, di sunnah pun ada nasnya. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu secara umum bil jumlah, kemudian as-sunnah yang menjelaskannya secara rinci. Dan yang ketiga memang dalam Al-Quran tidak ada sama sekali. Hanya betul-betul murni as-sunnah yang menyebutkannya. Sebagian yang mengatakan, para ulama, lam yasun sunnatan qat illa walaha aslun fil kitab. Kata biin ada di sholah wa ilmihi awa nam wa amaliha ala asli jumlah fardis sholah. Sebagian ulama mengatakan, sebetulnya Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah membuat sunnah, mencariatkan sebuah sunnah, kecuali pada hakikatnya ada asalnya dari Al-Quran. Nah, walaupun tidak secara jelas, tapi kalau mau dipelajari dari Al-Quran itu ada asalnya. Kata biin ada di sholat. Penjelasan tentang jumlah sholat dan amalan-amalannya sama tadi tentang isbal disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, iyyakum wal makhilah fa innallaha naam la yuhibbul makhilah. Dan lain-lain katakan al makhilah hiya al kibr, hati-hati dengan kalian dengan al makhilah. Makhilah itu tadi itu menyeret pakaiannya. Karena sungguhnya makhilah itu sendiri adalah al-kibr. Dari sini kita mengetahui isbal itu bisa membawa kepada kesombongan. Tentang permasalahan sombong, Al-Quran banyak menjelaskan larangan untuk seseorang berbuat sombong. Wa kadzalika masanna fil buyu wa ghairiha minasy syara'i. Itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sunnah dalam permasalahan al-buyu' jual beli ini banyak. Dalam hal-hal yang memang di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak disebutkan. Nah, al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hak untuk membatalkan selama belum berpisah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Orang sudah jual beli. Barang diterima, uang diserahkan. Selesai sudah. Tetapi selama penjual dan pembeli ini belum berpisah, maka masing-masingnya punya hak untuk membatalkan. Nah, ini bagian dari agama. Hukum jual beli seperti itu. Selama belum berpisah, enggak boleh kemudian kan sudah sepakat, sudah akad sudah terjadi. Kan uang sudah diserahkan, barang sudah saya terima. Loh kok terus enggak jadi gimana? Enggak boleh. Harus terima dia selama belum berpisah. Ya. Seperti itu. Nah, di Al-Qur'an enggak ada. Wa qala wa halallahu na ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara sama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali cara berdagang berdasarkan atas keriduan di antara kalian. Ini permasalahan buyuk. Kalau ada permasalahan jual beli, itu hukum asalnya adalah dengan keridhaan. Yang namanya ridho itu urusannya di mana? Hati. Kalau ada urusannya hati, walaupun lisannya ngomong, oh iya gak apa-apa, tapi kalau hatinya gak ridho, jual belinya gak sah. Jual ke seseorang karena sungkan atau malu, jual belinya bisa tidak sah. Loh dia sebetulnya harganya gak cocok, tapi karena yang beli ini misalnya ustadznya atau yang beli ini kerabatnya, pamannya sendiri, gak enak gitu. Padahal harganya ditawar habis-habisan, waduh ini gimana ya ustadz nih kok beli harganya murah sekali minta. Misal, tapi gak enak, sungkan, malu. Ya udah, padahal ustadz. Nah ini hati-hati ya. Kalau kita tahu bahwa orang ini sungkan menjual atau membeli, itu jangan diteruskan. Nah, jangan teruskan. Seperti itu. Karena namanya jual beli itu harus dengan ada keridhaan. Nah. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan ar-riba. Nah ini bentuk syukur juga. Sudah tahu yang namanya riba itu haram, tapi masih main kredit. Nah, kredit yang di situ ada ketentuan kalau terlambat bayar denda. Nah, ini enggak bersyukur ini. Nah, diberi ilmu oleh Allah, mendapatkan taufik, hidayah, tahu tentang ahkam, masih bermain riba. Kredit rumah, kredit motor. Kredit sih sebetulnya enggak ada masalah. Alas sahih, sekedar kredit enggak ada masalah. Tapi kalau sudah di situ disertai dengan denda apabila telat, ya ini sama dengan riba. Nah ini anak sudah terlanjur gimana Ustaz? Sudah kurang sedikit? Ya sudah selesaikan cepat. Kalau enggak bisa jual lah, gitu selesai. Nah ini bentuk syukur kita. Nah. Jangan pakai akal, tanggung, enggak mampu, sayang. Oh, enggak paham ini orang nih yang dilawan Allah ini. Nah, mau dikemanakan akalnya? Coba ya, orang kalau sudah melanggar, itu kayak betul kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih sesat dari hewan ternak. Nah. Lihat kenapa? Lah ini aturan-aturan Allah. Kalau dia melanggar, siapa yang dilawan? Allah. Lawan Amerika enggak berani. Artinya, lawan orang dikeroyok sama preman 100 enggak, ini sama Allah Rabbul Alamin. Ditaruh kemana akalmu? Luar biasa. Enggak heran kalau orang-orang seperti ini katakan lebih sesat. Dari hewan ternak. Hewan ternak atau hewan ternak? Ya sudah dia kemana? Bertasbih. Hewan bertasbih. Nah, burung-burung bertasbih. Seperti itu. Ya sudah, seperti itu kerjaannya. Ini orang diberi akal, kemampuan malah melawan. Waliyadzillah. Fama halla wa harrama fa innama bayyana bihi anillah kama bayyana bisalah. Maka apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halalkan dan haramkan sesungguhnya itu beliau menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersendirian. Ini kitab kurang lebih bantahan terhadap orang-orang ingkar sunnah yang mengaku-ngaku berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Nah, ini klaim yang dusta. Kalau orang Karawang bilang falsuf. Nah. Wa minhum man qala bal ja'athu bihi risalatuhu aw risalatullah fa usbitat sunnatuhu bi fardillahi ta'ala. Sebagian mengatakan, oh, kan tadi bentuk ketiga, apa-apa yang Rasulullah sunnahkan dan tidak ada nas dari Alkitab. Ya, sebagian mengatakan pada hakikatnya bukan seperti itu. Tapi datang risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Datang risalah dari Allah, kemudian sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan dengan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan. Kan banyak ayat, ya, yang menyebutkan perintah untuk mentaati Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga pada hakikatnya, kalaupun ada hadis atau sunnah Rasulullah SAW yang tidak ada nasnya di Alkitab, pada hakikatnya itu bersumber pula pada Al-Quran. Perintah untuk kita mentaati Rasul alaihi salatu wasalam. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Ini. Nah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini. Kata mereka seperti sehingga pada hakikatnya ada asalnya. Wa minhum man qala kullu ma sanna wa sunnatuhu yal hikmah allati ulqiyat fi ru'ihi min Allah taala. Intaha kalam Syafi'i. Sebagian mengatakan apa-apa seluruh yang Rasulullah sunnahkan, maka sunnahnya itu adalah hikmah. Ya, hikmah yang dilemparkan kepada hati Rasul alaihi salatu wasalam dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara tadi kan jelas ayat banyak mengatakan Alkitab wal-hikmah, Alkitab wal-hikmah, ya. Seperti itu. Sehingga pada hakikatnya, ketika ada sunnah yang di situ secara nas tidak dalam Al-Quran, itu pun ada asal dari Al-Quran. Paham ini, ya. Sehingga maksud Al-Mu'ad di sini, tidak ada sunnah kemudian bersendirian murni. Nah, seperti itu. Tidak ada. Wa qala Syafi'i maudhi'in akhar. Berkata Imam Syafi'i tempat yang lain, kullu ma sanna faqad alzamanallahu ta'ala ittiba'ahu. Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan, sesungguhnya Allah telah mengilzamkan kepada kita untuk mengikutinya. Yang perlu kita ketahui bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian orang banyak salah kaprah tentang salafin, oh itu orang itu mewajibkan sunnah, padahal sunnah. Nah, kata mereka sunnah itu kan ajarannya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kan ajaran Rasulullah kan bukan hanya yang wajib-wajib saja. Kata mereka, kan ada yang juga mustahab-mustahab. Kalian terus mewajibkan semuanya sunnah. Nah, ini pemahaman yang keliru. Lis, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam segala hal, di antaranya adalah pemahaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa hal ini adalah mustahab, itu yang wajib kita ikut. Bukan kemudian ada ucapan atau perbuatan Rasulullah yang penting dari Rasulullah kemudian itu wajib. Tidak. Rasulullah berbuat ketika itu mustahab, dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu mustahab, para sahabatnya memahami itu mustahab, ini yang wajib untuk kita ikut. Bukan sekedar perbuatannya. Tapi pemahaman ini yang penting. Sehingga siapa yang mengatakan sesuatu yang mustahab itu wajib? Tidak. Seperti itu. Nah, misalnya salat sunnah rawatib. Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat sunnah rawatib itu wajib? Nah, seperti itu. Sehingga kewajiban ini yang harus kita ikuti. Kewajiban bukan hanya mengikuti ucapan dan perbuatan, tetapi dalam memahami. Ini jauh lebih penting untuk kita ikuti. Karena orang-orang seluruhnya kaum muslimin ya banyak dengan Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Tapi pemahaman siapa? Kan gitu. Nah, maka yang dimaksud di sini Allah mengilzamkan, mewajibkan kita untuk ikut, itu semuanya termasuk memahaminya. Wajala ittiba'ahu ta'atahu, dan Allah menjadikan perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketaatan terhadap Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wal 'udul anhu ittiba'u ma'siyatuhu. Dan berpaling dari mengikuti Rasulullah adalah maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may syakna. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahu fitnah aw yusibahu 'adzabun alim. Hendaklah takut dan khawatir orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Allati lam ya'dzur biha khalqan wa lam yaj'al lahu min ittiba'i sunani nabiyhi makhraja. Allah tidak memberi uzur kepada hamba-hambanya, makhluknya, untuk kemudian tidak mengikuti sunnah. Artinya berdosa ya berdosa, selesai. Kalau enggak mau ikut sunnah, enggak ada jalan keluar. Ya kalau mau ikut sunnah seperti ini, kalau enggak ikut, jalan keluarnya seperti enggak ada. Allah tidak memberikan makhraj. Nah, yes, intinya harus ikut sunnah. Baik. Qala al-Baihaqi bab ma amara Allah bihi min ta'ati rasulih alaihi salatu wassalam wal bayan anna ta'atahu ta'atuhu. Tsumma saqal ayati taliyah. Al-Imam Baihaqi kemudian memberikan bab dalam kitabnya Sunan kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Kemudian di situ ada bab yang menjelaskan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan ayat di antaranya firman Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayuti ajran 'azima. Coba antum perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Para sahabat yang berbaiat dalam bai'at ridwan, mereka berbaiat kepada siapa pada hakikatnya? Secara zahir kepada siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sebutkan, pada hakikatnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Padahal yang tampak secara zahir, secara kasat mata yang dilihat, mereka berbaiat memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Baihaqi dalam ayat ini ingin menjelaskan bahwa sungguhnya taat kepada Rasul itu ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya. Baiat kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ikatnya baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah pun di atas tangan mereka. Ini ayat-ayat tentang sifat yang kita harus yakini hak. Ketika kita katakan bahwa tangan Allah di atas tangan mereka, ya kita yakini. Kaifiahnya bagaimana? Allahu a'lam. Nah, yang penting kita percaya. Seperti itu. Karena kita muslim. Orang yang percaya dengan ayat Al-Quran hadis, ya, walaupun serendah apapun kedudukannya, walaupun selemah apapun hitung-hitungannya, kalau dalam ayat dan hadis mereka itu langsung ikut, langsung percaya, ini pada hakikatnya orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu Al-Haq, Maha Benar, tidak akan salah. Sehingga percaya aja sudah. Ini suatu kecerdasan yang memang benar. Sementara orang-orang yang mengaku profesor, gelar doktor dari universitas, banyak dah gelarnya. Nah, mengaku sebagai pemimpin partai dan yang lainnya. Bahwa ayat seperti, oh maksudnya tangan Allah itu, kita pertama harus mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Maksudnya ini pada ikatnya bodoh. Berarti dia ini enggak paham tentang Allah. Nah, lalu Allah itu al-haq, kok kemudian masih ditakwil-takwil, enggak percaya berarti. Bukan maksudnya ini. Ini akal kamu yang lemah. Nah, seperti itu. Orang yang cerdas itu orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tanpa banyak bertanya. Datang ayat dan hadis, sami'na wa ata'na. Kemudian beramal. Ini orang yang cerdas. Walaupun statusnya dia serendah apapun dunia. Nah, ini min fadlikun ummahat. Ummahat, tolong perhatikan ummahat. Nah, ini juga tanbih buat aba ya. Tolong para aba yang beristri-istri kemudian membawa istri ke dalam taklim, silahkan. Ini bagus. Tapi tolong ditarbiyah istri dan anak-anaknya. Nah, taklim itu ibadah. Ummahat, dengarkan ini ummahat. Tolong anak-anaknya didiamkan. Jangan mengganggu ketika kondisi taklim. Hati-hati. Nah, adiyatul muslim, gangguan terhadap muslim, ini dosanya besar. Nah, sehingga para abah juga, kalau memang dirasa istri dan anaknya dikhawatirkan mengganggu, sehingga ketika datang hanya membuat gangguan dan kekacauan, ummahat, kalau niatnya datang hanya sekedar pengin ketemu dan kumpul ngobrol, enggak usah datang taklim. Nah, infadlikunna para ummahat dan akhwat. Untuk yang kesekian kalinya, sudah banyak keluhan tentang ummahat dan akhwat yang taklim di Masjid Al-Furqan. Jangan membuat gaduh. Nah, orang datang ke sini dalam rangka taklim ingin mendapatkan ilmu. Sehingga antunna, kalau mau dapat ilmu silakan. Datang niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu. Anak-anaknya diberi adab, didiamkan. Kalau dirasa anak-anaknya tidak mampu karena menangis, cepat keluar dahulu. Ummah, jangan bertahan di masjid kemudian mengganggu yang lainnya. Bawa keluar dahulu, didiamkan dahulu, kemudian datang lagi masuk. Kalau memang dirasa tidak bisa, maka minta maaf. Model-model seperti ini tolong jangan datang ke masjid kemudian mengganggu. Ini juga tanbih buat para abah. Kalau dirasa keluarganya nanti malah mengganggu, walaupun niatnya ingin taklim, apa fungsi kita ingin mendapatkan maslahat, kemudian yang terjadi mafsadah. Kan sudah paham ya, dalam agama ini, kalau ada maslahah ada, mafsadah ada. Mana yang lebih diutamakan? Mendatangkan maslahah atau meniadakan mafsadah? Mafsadah ditiadakan. Seperti itu. Sehingga para ummahat, tolong tanbih ini ya. Untuk kemudian para ummahat bisa memperhatikan kemudian. Anak-anaknya tolong didiamkan. Yang kira-kira tidak bisa diam, tolong dibawa keluar sebentar. Ini sekarang ibadah, thalabul ilm, yang lainnya ingin mendapatkan faedah. Para ummahat, tolong jangan mengganggu ummahat yang lainnya atau akhwat yang lainnya, bahkan para ikhwan yang di bawah. Bahkan yang mengajar pun terganggu. Sehingga apabila dirasa mengganggu, silakan. Nah, ingin taklim, ingin dapat ilmu, ya sudah, datang silahkan. Tetapi itu tadi, anak-anaknya dipegang, dikontrol. Kalau memang tidak memungkinkan, sudah tidak bisa sama sekali, ya sudah, terpaksa dengarkan lewat radio. Anak tidak menyarankan untuk tidak datang ke halaqah, tidak. Tapi kalau datang ke halaqah akhirnya mengganggu, ya minta maaf. silakan dengarkan lewat streaming, atau tanya nanti ke suaminya, atau tanya ke akhwat yang lainnya, seperti itu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ingin menyampaikan hadis, bagaimana pengagungan para salaf sekarang terhadap, bukan hanya Al-Quran ya, yang dimana Al-Quran kalamullah, hadis. Coba lihat bagaimana para salaf betul-betul mengagungkan ilmu. Itu berwudu setiap mau menyampaikan hadis. Seperti itu. Apalagi ini sudah majelis ilmu. Sehingga min fadlikum, para abah juga untuk mengingatkan para istri-istrinya. Dan juga sekarang para ummahat, tolong diperhatikan. Nah, datang ke sini bukan dalam rangka untuk ngobrol. Datang ke sini bukan untuk berbicara dengan akhwat atau ummahat yang lainnya, tapi mendengar untuk kemudian mencatat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alfa sam'a wa huwa syahid." Mau dapat zikra, peringatan, ilmu, liman kana lahu qalbun. Ini yang pertama, punya hati. Nah, hati yang terbuka. Aw alfa sam'a wa huwa syahid. Pendengarannya itu memang dia fokuskan istima', memang ingin mendengar dalam keadaan dia syahid, menyaksikan. Ini adab dalam menuntut ilmu. Nah, sehingga kalau memang niatnya sejak awal sudah bukan ingin mendengar ta'lim, khalas. Jangan datang ke masjid ini. Kalau niatnya awal ta'lim, kemudian berusaha mendiamkan anaknya, bisa, alhamdulillah, silakan teruskan. Tapi kalau enggak bisa, sudah berusaha berulang kali, tolong, ummahat yang seperti ini jangan dibawa ke Masjid Al-Furqan. Nah, sudah berapa kali para asatidah, para ikhwan mengeluh tentang hal ini. Mudah-mudahan ummahat bisa memahami hal ini. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala azza man qail may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam faqad ata'a Allah. Ini Al-Imam Baihaqi ingin menjelaskan bahwa ketika kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pada hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini jelas, barang siapa yang taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ghairiha minal ayat al-bayyinat allati madmunuha anna ta'ata rasulihi hiya ta'atu lahu ta'ala. Dan ayat-ayat yang lain yang isinya adalah bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemaksiatan kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang mengingkari as-sunnah? Nah, berarti pada hakikatnya mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Nah, katanya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat. Ini tadi, barang siapa yang taat kepada Rasul, pada hakikatnya taat kepada Allah. Perintah untuk mengikuti Rasul, mengapa mereka tidak mau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti pada hakikatnya mereka mengingkari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengingkari sunnah itu kafir. Mengingkari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak mau memakai, tidak mau beramal, ini kafir. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia mendustakan Al-Quran. Belum, dalam Al-Quran banyak perintah untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, ini kita berbicara secara umum ya. Kalau sudah pertain orang per orang, ya perlu dilihat dahulu. Tapi kita katakan secara umum, orang yang mengingkari as-sunnah itu kafir. Nah, ثُمَّ أَوْرَدَ الْبَيْهَقِي حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Coba perhatikan dalam hadis ini. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melalui wahyu itu Allah sudah memberitahu nanti akan ada orang dengan tipe-tipe seperti ini. Nah, Lal fiyanna ahadukum muttakian ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi au nahaitu anhu yaqul adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Nah, dari hadis Abu Rafi, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguhnya akan mendapati salah seorang dari kalian, aku akan dapati salah seorang dari kalian nanti muttaqian ala arikatihi, duduk bertelekan di atas singgasananya, di atas kursinya, datang perintah dari perintahku, dari apa-apa yang Allah aku perintahkan atau aku larang, kemudian orang ini kata adri, enggak tahu, enggak, artinya ini bukan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian orang ini mengatakan, kaum seperti ini ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Apa-apa yang kami temui di Al-Qur'an, nah ini yang kami ikuti. Jadi kalau anjing tidak dalam Al-Qur'an tidak ada larangannya, ya enggak. Subhanallah ya. Ternyata sudah Allah kabarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan kita semakin percaya bahwa ternyata Rasul itu memang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini zaman Rasulullah alaihi wasallam belum ada kaum ini. Datang setelah sekarang ada. Ya. Wa Rasulullah alaihi wasallam sudah khabarkan. Nah. Akhrajahu Abu Dawud wal Hakim hadisil Miqdad Ibnu Ma'di Karib. Ada lagi hadis, inna nabiyya alaihi salatu wasalam harrama asya yauma khaybar minha al-himar ahli wa ghairihi. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengharamkan banyak perkara di hari ketika perang Khaybar. Di antaranya adalah himar ahli. Keledai ahli. Ya keledai. Keledai kalau bahasa Indonesianya ya keledai. Ada di situ himar ahli, ada himar wahsyi, ya. Kalau himar wahsyi ini halal. Kalau himar ahli ini haram. Himar wahsyi itu yang liar. Itu ini bukan pada sifat ya, tapi memang ada hewan penyebutannya himar wahsyi. Walaupun dia mungkin sudah tidak liar, tapi dia tetap halal. Himar wahsyi yang halal ini yang kita ketahui al-mukhattat bi al-aswad wal abyad. Bergaris-garis putih dan hitam. Zebra ya. Nah, ini himar wahsyi. Sehingga walaupun zebra ini sudah jinak, ya dia tetap halal. Ada pun himar ahli, yaitu ahli di sini ya karena memang sehari-hari berada di sekitar kita, terutama di kalangan orang Arab, sampai sekarang pun masih pakai keledai ada. Itu memang jina, makanya dinamakan dengan himar ahli. Tetapi misalnya ada anggap keledai seperti itu, kemudian dia liar, ya tetap dia haram. Ya. Di sini ingin menekankan bahwa pengharaman himar ahli ini tidak ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Yang ada dalam As-Sunnah, jelaskan dalam As-Sunnah. Nah, tetapi ketika itu Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam yang melarang, berarti pada hakikatnya itu adalah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, yushiku an yaq'uda rajulun ala arikatihi yatahaddats bihaditsi fayaqul baini wa bainakum kitabullah. Fama wajadna fihi min halal istahlalnahu. Fama wajadna fihi min haram harramnah. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislama harramallah. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, hampir-hampir ada muncul seseorang duduk di atas singgasananya, di atas kursinya, di atas tempat duduknya, berbicara dengan hadisku, kata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian mengatakan, baini wa bainakum kitabullah. Orang ini, ya sama sekarang. Ini halal apa enggak? Ini Rasulullah mengatakan seperti ini. Oh, antara kita, aku dengan engkau, pemutusnya adalah kitabullah. Nah, fama wajadna fihi min halal istahlalna. Apa-apa yang kami dapat di dalam Al-Quran itu halal? Nah, itu yang kita halalkan. Kalau selain Al-Quran gak ada, ya berarti sudah. Nah, apa-apa yang kita dapat di situ haram, itu yang kita haramkan. Berarti kalau di luar Al-Quran ada yang mengharamkan, gak bisa. Subhanallah ya. Luar biasa ya. Memang wahyu, betul-betul wahyu. Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatannya, itu pun bertakbir, artinya semakin yakin. Memang kita dengan membaca hadis seperti semakin yakin. Kisahnya orang yang dilihat dalam medan pertempuran, ya, Rasulullah mengatakan, "Wa finnar." Ini Rasulullah ngomong ini ya karena wahyu aja sudah. Seperti itu. Ini sahabatnya heran, ini orang Masya Allah berperang, banyak membunuh orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa finnar." Akhirnya ada yang mengikuti. Ya, kisahnya agak panjang, tapi intinya orang ini bunuh diri. Dilaporkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah mengatakan, "Allah Akbar, ashadu anni Rasulullah." Nah, benar ya. Wah, Rasulullah pun, apa namanya, betul-betul kemudian mempersaksikan bahwa aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun mengatakan, "Ashadu anna Muhammad Rasulullah." Ini kejadian ketika itu belum ada ya. Kaum yang sekarang seperti apa? MTA. Iya. Majelis apa itu namanya? Tafsir Al-Qur'an. Nah, ini bukan tafsir ini katanya. Ini kalau mau kita lepaskan kalimat-kalimat jelek tapi bukan tafsir. Cuma butuh 3 huruf pengganti dari tafsir pada hakikatnya. Nah, yang diawali dengan huruf T itu pada hakikatnya. Nah, dan bukan Al-Qur'an. Kalau betul-betul serius dengan Al-Qur'an akan ada. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa mengaku mentafsir Al-Qur'an? Al-Qur'an banyak memerintahkan kita untuk kemudian mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Palsu. Tsumma qala al-Baihaqi wa hadha khabarun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma yakunu ba'dahu min raddil mubtadi'ah haditha fa wajaba tasdiquhu fi ma ba'd. Kata Imam al-Baihaqi, di sini ini kata Imam al-Baihaqi, ini khabar dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tentang apa? Apa-apa yang akan terjadi setelahnya dari kalangan orang-orang mubtadi'ah. Mubtadi' yang menolak hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, maka kita, kata Imam Baihaqi, ketika itu wajib untuk mempercayainya fima ba'd. Mungkin di zaman Imam Baihaqi masih belum muncul ini golongan ini. Atau Imam Baihaqi belum mendengar. Sudah ada tapi belum mendengar. Kata Imam Baihaqi, wajib kita untuk mempercayai akan ada suatu kaum yang seperti ini. Bahwa kita sekarang menyaksikan. Hah? Seperti itu. Anggap kita tidak menyaksikan, kita tetap wajib. Apalagi sudah di depan mata kita, kita sudah mendengar langsung. Nah, subhanallah. Menunjukkan bahwa memang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah. Wa yakul imamul bayhaqi fi hadas sadar. Walaula subutul hujja bisunnah. Lama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi ba'da ta'limi man syahidahu amradinahum ala fal yuballighi syahidu minkumul ghaib farubba muballighin aw'a min sami'. Kata Imamul Baihaqi, kalau bukan sunnah itu dipakai untuk ketetapan hujjah, artinya kalau memang sunnah itu bukan hujjah, maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak akan mengatakan dalam khutbahnya, dalam khutbah Hajjatul Wada, ya, berkhutbah kemudian mengajarkan kepada manusia tentang perkara-perkara agama mereka, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan ala fal yuballighi syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang sekarang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Artinya kalau memang as-sunnah itu bukan hujah, ya enggak perlu sudah. Nah, karena bukan hujah. Enggak perlu Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang hadir untuk menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Enggak perlu. Ngapain loh bukan hujah? Tapi karena memang as-sunnah itu adalah hujjah fi nafsiha, maka Rasulullah SAW memerintahkan orang yang hadir ketika itu untuk menyampaikan kepada yang lain. Rubba muballagin aw amin sami. Bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih memahami daripada orang yang mendengar. Ketika itu Rasulullah SAW berbicara, ada yang mendengar, kata-katanya persis dihafal, kemudian disampaikan kepada yang lain. Yang lain ini walaupun tidak dengar langsung dari Rasulullah SAW, lebih bisa mencerna dan mengetahui makna hadis tersebut. Ini babnya lain insyaAllah. Tuma akhrajal Baihaqi bisanadihi an Syabib Ibn Abi Fadl al-Makki. Nah ini coba antum lihat sekarang. Ini sekarang tadi Imam Syafi'i yang menjelaskan hadis. Ini sekarang sahabat. Nah. Kepada Imran bin Husain. Anna Imran ibn Husain radhiyallahu anhu dzakara syafa'ah. Menyebutkan tentang permasalahan syafa'ah. Faqala rajulun minal qaum, ya bani Jaid. Maka ada seseorang dari kaum yang ketika itu hadir. Wahai Abu Jaid, innakum tuhadditsuna bi ahadits lam najid laha aslan fil Qur'an. Engkau ini sekarang menyampaikan kepada kami hadis-hadis, kami ini enggak ada pati dalam Al-Qur'an, enggak ada sama sekali. Tenang. Apa yang dilakukan Imran Husain? Faghadiba Imran. Marah. Kemudian faqala lirajul, mengatakan kepada orang ini, qara'tal Qur'an kullah? Kamu ini membaca Al-Qur'an semuanya? Qala na'am. Ya. Qala hal wajadta fihi salatal isya arba'an? Hah? Wajadtal maghrib salatan? Wal ghadata rakatain wal dzuhra arba'an wal asr arba'an? Kamu ini baca Al-Qur'an enggak sih? Lengkap? Ya, lengkap. Kamu dapat dia ada di dalam Al-Qur'an salat isya 4 rakaat? Ada? Maghrib 3. Subuh 2. Duhur sama asar 4 rakaat. Oh lala. Orang dulu masih masya Allah. Apa adanya gitu. Kalau sekarang wajah. Mana? Fankihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Itu dalilnya mereka. Ini masalah nikah tahajud dibawa ke sholat. Nah, ada dalilnya bahwa sholat subuh 2, sholat maghrib 3, yang lainnya 4. Mana? Ayatnya ini kalau orang Arab denger lah apa enggak ketawa. Nikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Masalah sholat 4 rakaat, 2 rakaat kok bawa nikah tahajud ini. Nah, orang kalau sudah error, nah itu tadi makanya lebih sesat dari hewan ternak itu. Error udah hilang akalnya. Nah, maka jawab orang ini enggak ada ya. Nah, kemudian Imran mengatakan, "Amman akhadtum dzalik?" Kalau gitu kalian ini ambil dari mana itu salat tadi itu? Jumlah salat itu. "Lastum anna akhadtumu wa akhadnahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bukankah kalian ini dari kami, dari para sahabat mengambil ilmu tersebut tentang jumlah rakaat tersebut? Dan kami mengambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Imran juga mengatakan, "Tsumma qala awajadtum bil Qur'an min kulli arba'in syahsyah. Wa fi kulli ba'ir kadza wa fi kulli dirham kadza ila akhir dzalikal hiwar al had alladhi afhama fihi sahabiyul jalil dzalikas sa'il alladhi tajarra fa sa'ala ma laysa lahu fastahaqqa at-tawbih wa at-ta'dib." Kemudian Imran mengatakan, apakah kamu atau kalian dapatkan dalam Al-Quran itu ada? Dalam setiap 40 kambing, satu kambing. Ya, itu zakat ya. Zakatnya kambing itu kan, kalau kita punya zakat kambing sudah jumlah 40, maka zakatnya satu ekor kambing. Ada? Kemudian dalam zakatnya unta seperti dan seperti itu ada? Dalam dirham, zakatnya seperti ada? Nah, terus ini orang dicecar. Nah, mau kalian ini mengambil dari mana sekarang? seperti ini. Dalam kondisi sebetulnya kalau mereka jujur memegang Al-Qur'an, ya selesai. Karena Al-Qur'an banyak mengembalikan permasalahan kepada As-Sunnah. Seperti itu. Kata Asyir di sini, sampai akhir hiwar perbincangan yang tajam ini. Yang di situ sahabat yang mulia ini mengilzamkan, mencecar terus orang yang lancang ini. Nah, yang dia bertanya yang pada hakikatnya pertanyaan enggak layak. Fastahaqqa at-taubih wa ta'dib. Ya, dan itu dia layak untuk ditaubih. Dijelekkan, direndahkan, diberi adab. Nah, ini sahabat. Kalau ada urusan sunnah, lihat para sahabat. Enggak seperti Firanda. Hah? Datang sunnah tahu itu orang-orang takfiri, asyrik bermesraan, tapi mereka itu masih memiliki jasa. Nah, ini nenek moyangnya Firanda ini, dengkotnya ya ini orang-orang seperti ini. Nah, fafil waqti nafsihi yadullu ala muda ma yakinnu salafuna salih min taqdirihim lis sunnah an-nabawi. Kata Syekh di sini, di waktu yang bersamaan hal ini menunjukkan betapa apa-apa yang diyakini para salafus saleh tentang pengagungan sunnah. Ini salah satu kita mengagungkan sunnah. Ketika sunnah itu dicela, orang-orang yang memegang sunnah itu dicela, itu marah. Seperti itu. Marahnya lillah wal rasul. Lillah ya. Nah, walaupun tentunya setiap kondisi dan zaman berbeda. Tetapi kemarahan itu kan tempatnya di hati. Ya, ketika kita mengetahui ada bagian dari agama yang dicela, kita enggak ridho. Kita marah. Tapi kemarahan ini tidak dilihat. Kondisinya di mana, kepada siapa, dengan siapa. Nah, ini urusan hati ya sudah. Nah, kita harus bisa ilmiah. Kalau anak kita ya sudah sih kak. Nah, di istilahnya itu ya. Abu Miftah? Mana Abu Miftah? Di Kepret apa? Ini kalau anak kita. Tapi kalau misalnya orang awam yang enggak tahu, jahil, atau misalnya dari kalangan orang-orang yang memiliki kedudukan dan yang lain, ya, lihat kondisinya. Nah, tapi kalau istri, anak, dalam kondisi-kondisi tertentu, nah, mereka sudah tahu. Sebagaimana Umar terhadap Ibnu Umar, ya. Nah, dengar hadis bahwa la tamnau ima Allah masajidallah. Afwan, Ibnu Umar terhadap anaknya. Nah, Ibnu Umar menyampaikan hadis ini, janganlah engkau cegah para perempuan, hamba-hamba Allah dari kalangan perempuan untuk ke masjid. Kemudian anaknya mengatakan la'amna anna ahli. Aku akan cegah istriku. Marah Ibnu Umar. Loh, ini hadis Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu, kemudian ini lancang mengatakan anak cegah. Langsung ini anaknya enggak diajak bicara sampai meninggalnya. Lihat para salaf. Hadis. Soalnya kaitannya dengan syariat. Dengan wahyu. Seperti itu. Bukan permasalahan dunia. Yang di situ kita menghajar enggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi ini permasalahan keutuhan agama ini. Seperti itu. Yang apabila dirusak sedikit bisa berbahaya. Nah, maka kalau sudah kaitannya dengan agama, jangan main-main. Kaitannya dengan manhaj, sudah. Orang-orang yang error-error itu, nah. Tapi dengan awam, ini beda ya. Orang awam diajari. Makanya al-jahil yu'allam. Orang yang jahil itu diajari. Sudah diajari, terus sudah tahu, sudah masa panjang, ngeyel, ya sudah. Tinggal. Baik. Jam berapa ini? 12 lebih 6 ya. Zuhurnya. Mbak Pendi mana? Masih aneh ya. Wa ma min syakkin anna mahabbata sunnatihi min mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Nah, ini penting. Kata saya di sini ya enggak ragu kita. Orang yang mencintai sunnahnya yaitu bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nuwake. Orang kalau sudah cinta kepada seorang ya diikuti tata caranya. Perbuatannya diikuti. Nah, orang cinta Rasulullah tapi enggak mengikuti Rasulullah, enggak masuk akal. Akal yang sehat enggak menerima hal ini. Cinta tapi melawan. Cinta tapi ajarannya diolok-olok. Nah, itu orang apa itu kayak kambing. Ya, sering gitu kan. Kebanjiran. Nah, wa la yazbillah kalimat-kalimat kita khawatir ini bisa membawa kepada kekufuran. Innar rajula la yatakallamu bil kalima la yulki biha balan. Seorang berucap dengan sebuah kalimat enggak tergambar di benaknya itu. Ternyata ucapan ini bisa menyeret dia ke dalam annar. Nah, seperti itu. Nah, model-model siapa itu? Said Agil Siraj. Siapa itu? Aksuko? Sangit? Sangit. Nah. Waliyadu billah. Enggak bersyukur. Subhanallah, tapi memang ya ikhwan, hati-hati. Falam mazagu azagallahu qulubahum. Ini orang berapa belas tahun belajar di tauhid, belajar sunnah di Mamlakatul Arabiyah di Saudi. Ini hati-hati ya ikhwan. Ketika kita tahu kemungkaran, kemudian tidak kita ingkari. Ini loh, hati ini kalau sudah menyimpang, ini yang kita khawatir. Pertama, hati ini bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyimpang, Allah yang menyimpangkan semakin jauh. Waliyadu billah. Nah, makanya kita sesudahlah, kalau sudah tahu al-haq, yang pertama jangan ditentang. Yang kedua, berusaha untuk beramal. Nah, jangan ngeyel. Lebih baik mati jasad kita daripada hati kita yang mati. Nah, wa mahabbatuhu min asasil iman. Kata al-mu'alib di sini, dan kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam itu asas pondasinya iman. Kama la yakhfa, sebagaimana hari ini tidak tersamar. Wal mahabbatus sadiqah innama tamtathilu fil ihtimam bi sunnatihi ilman. Perhatikan ya ikhwan, wa amalan. Nah, dan kecintaan yang jujur itu pada hakikatnya dengan kita tunduk patuh, tamtathil, ikut fil ihtimam, dengan memperhatikan sunnahnya, ilman wa amalan. Bukannya ilmu, tapi juga beramal. Nah ini, tolong, sudah tahu sunnah, nah dilaksanakan. Sudah tahu itu haram, ya tinggalkan. Ini pada ikatnya al-mahabbah shadiqah. Nah, kecintaan yang jujur seperti ini. Wa takdiruha wal ihtijaju biha wa dzaut anha bi kulli silahin mumkin wa mutayassir. Dan juga takdiruha, pengagungan. Ini bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita mengagungkannya. Wal ihtijaju biha. Kita berhujjah dengan sunnah tersebut. Wa dzaut anha, kita membela bi kulli silahin mumkin wa mutayassir. Dengan segala senjata yang memungkinkan. Kita membela agama ini dengan segala senjata yang memungkinkan. Ya, yang mungkin ya, mutayasir. Dengan pedang, kalau bisa dengan pedang, dengan tangan, dengan pedang. Kalau memang itu tidak mungkin, dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan tulisan. Kita harus membela sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, minimalnya hati kita itu minimal dari selemah-lemahnya iman. Barakallahu fikum. Sehingga mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Baik, kalau memang tidak ada, ada. apakah kelompok MTA ada di luar Indonesia? Ada. Ingkar secara umum ya. Artinya orang yang mencukupkan dengan Al-Quran, tidak mau dengan sunnah, ada di luar Indonesia ada. Di Timur Tengah? Di Timur Tengah, kalau masuk Timur Tengah Jazirah Arab, anak nggak tahu, tapi di sekitar negara Afrika dan yang lainnya ada. Bagaimana solusi apabila ada dai utusan mereka yang mencari dana di masjid tempat atau PT tempat kami bekerja dan dia membagikan buku atau buletin? Jangan. Jangan mau menerima dari orang-orang seperti ini. Utusan mereka yang mencari dana. Oh, jangan dikasih. Sudah. Ya, nanti dananya dipakai untuk menyebarkan pemahaman yang sesat seperti ini. Jangan. Dan dia membagikan buku atau buletin. Jangan diterima. Minimalnya kalau gak bisa semuanya, ya sudah, antum jangan mau. Bilang aja. Ya ini kan hak asasi manusia. Kan hak anak, masa harus diterima? Ya intinya tolaklah. Dilihat kalau orangnya kira-kira masih jahil, diajari. Diajak ngomong baik-baik. Jelaskan. Siapa tahu memang dia masih jahil. Tapi kalau kira memang enggak bisa dia, ya sudah, tolak. Nah, kalau khawatir pihak pabrik, ya tolak dengan yang baik. Yang penting jangan beri. Apabila seseorang terjatuh dalam perkara haram dan ingin terhindar atau meninggalkannya dengan cara sedikit-sedikit bertahap sesuai dengan kemampuan, bertakwalah sesuai kemampuan. Mohon penjelasan. Yang sedikit-sedikit dan bertahap itu memang kita belajar. Ya. Belajar itu bertahap. Yang paling penting dulu, kemudian yang penting seperti itu. Memang dakwah itu bertahap. Makanya dakwah itu yang penting dulu. Akidah, tauhid, manhaj, ini ditekankan dulu. Sudah sampai ilmu, sudah tahu, coba itu lihat ke para sahabat. Nah, datang ayat hijab, para sahabat langsung memakai ditutup. Nah, mana ada bertahap jilbab dulu, tangan dan muka? Enggak. Langsung tutup. Khamer, turun ayat langsung. Langsung dibuang di jalan-jalan Madinah. Mana ada? Ya, seminggu sekali dulu lah. Awalnya tiap hari ini awalnya. Ya bertahap seminggu sekali. Ya enggak seperti ini. Kalau sudah tahu hukum, ya sudah. Nah, bertakwalah sesuai kemampuan. Perlu kita perhatikan. Syariat ini Allah turunkan, itu manusia pasti mampu. Nah, mampu untuk menjalankannya. Tinggal kita mau apa enggak. Kita mengajarkan kepada orang bertahap seperti itu. Menyampaikan nasihat kepada orang bertahap. Enggak akan mungkin memang kita kepada para pemabuk datang, "Pak, jangan mabuk-mabukan." Enggak akan mungkin. Ya sudah. Bukan kita meninggalkan nasihat jangan mabuk-mabukan, tapi tekankan dulu tentang kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, bukan kita membiarkan, tapi bertahap memang. Sudah paham cinta kepada Rasulnya, sudah tahu berikan tentang ayat-ayat ancaman. Kita ini meninggal setiap saat, besok bisa meninggal seperti itu. Nah ini yang bertahap. Tapi kita, apalagi kita salafiyun, mau bertahap. Riba udah nanggung, anak taubat saat, tapi tinggal berapa bulan lagi. Taubat mau minta nawar gimana? Nah, sehingga seperti itu. Barakallahu fiik. Al-Mu'min kalau sudah tahu hukum, sudah lah ikhwan. Jangan tawar-menawar. Allah yang akan membantu, sudah seperti itu. Allah yang akan memberi jalan keluar. Nah. apabila didapati imam dalam keadaan tasyahud akhir, dan kami berapa orang, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, apakah kami ikut tasyahud tersebut ataukah kami mengadakan jamaah berikut-ikut, masuk tasyahud walaupun tidak melakukan rakaat, masuk seperti itu, karena mereka masih dalam keadaan sholat. Antum ikut tasyahud itu antum dapat pahala tasyahud. Pahala itu bukan hanya sekedar sholat secara utuh atau rakaat, tidak. Setiap gerakan dalam sholat itu ibadah. Ketika kita masuk, ya, walaupun imam dalam keadaan tasyahud, itu kita dapat pahala juga. Dan ini juga sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fama wajattum fa'atimmu. Apa-apa yang kalian dapati ya sempurnakan. Tapi di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam, lupa awal hadisnya. Nah, intinya di situ Rasulullah SAW memberitahu kepada kita apabila mendapati sholat, masuk seperti itu. Walaupun konsekuensinya ya kita kalau sholat subuh ya dua rakaat, walaupun nggak dapat sholat tersebut ya sudah, tapi tetap masuk. Jangan membuat jamaah sendiri kecuali sudah selesai sholatnya. Nah. Umahat, tolong umahat jangan tami. Caranya umahat ini lebih giat dan lebih bersemangat dalam mencari kebaikan. Kenapa? Kebanyakan penghuni neraka adalah para perempuan. Kalau sudah tahu seperti itu, maka para perempuan diharapkan lebih mawas diri. Jangan membuat hal-hal yang malah na'udzubillah bisa menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Tolong umat, sekali lagi. Apa perlu dibuat peraturan umat enggak boleh taklim sudah? Hah? Gimana menurut antum? Hah? Sebetulnya ya kasihan gitu, yang serius belajar. Nah, tapi terkadang suatu hukuman itu ya harus diterapkan secara umum. Lah gimana? Nah, sehingga ini juga tugas antum nih. Nah, kita kasih kesempatan nih, coba dilihat. Nah, pertemuan-pertemuan berikutnya ya antum tolong istri-istri antum itu ditarbiyah, disampaikan. Jangan diem aja. Nah. Ya, min fadlikum juga, ya jangan ada yang tersinggung. Ini anak nasihat secara umum. Sama sekali enggak menunjuk kepada seseorang. Ini kan dalam rangka kebaikan kita bersama, ya. Nah. Umahat tolong suaranya ya, anak-anaknya. Ini betul-betul sudah mengganggu. Baik. Assalamualaikum barak. Wa anta kadzalik jazakallahu khair. Bagaimana kalau tidak mensolatkan jenazahnya penista Al-Qur'an? Sebentar. Bagaimana kalau tidak memang ada penista Al-Qur'an meninggal gitu maksudnya ya? Hah? Terus kita enggak mensolatkan gitu maksudnya. Seperti itu maksudnya. Bagaimana kalau tidak mensolatkan jenazahnya penista Al-Quran? Ya memang jangan. Orang seperti ini jangan disolati. Al-Quran loh kok dinistakan. Siapa yang menistakan Al-Quran? Muslim apa kafir? Kafir. Al-Quran seperti itu. Nah, jangan sholat jenazahnya penista Al-Quran. Jangan, gak usah ikut sholat. Ini kalau maksudnya seperti ini. Betul maksudnya seperti itu. Baik. Sikap kita terhadap fatwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang membolehkan pemilu di Jakarta agar apa ini suara tidak jatuh ke kafir. Al-Muhim ya ikhwan, dalam permasalahan seperti ini pemilu, memang para ulama berselisih pendapat. Dan di tempat-tempat lain. Yang pasti perlu kita ketahui bahwa mereka kalau ada yang membolehkan itu bukan karena hukum asal pemilu, tapi dikhawatirkan mafsadah yang lebih besar. Nah, sebagaimana fatwa Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala ketika itu di pemilu di Irak. Nah, di negeri Irak yang apabila kaum muslimin ahli sunnah tidak ikut, dikhawatirkan yang muncul seorang sosok rafidah. Nah, adapun fatwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ana belum mendengar langsung dan belum mendengar sendiri. Tapi kalaupun memang benar, pertama dipastikan dulu pertanyaannya seperti apa, karena pertanyaan mempengaruhi jawaban. Yang kedua, para ulama yang lainnya pun berbeda, sehingga dilihat saja seperti itu. Nah, tapi kalaupun memang benar, dilihat. Nah, dilihat masalahnya dan mafsadahnya. Kalau memang benar, terus kemudian dia cenderung dengan pendapat ini, seperti itu, dipilih yang paling ringan. Tapi memang apa benar ini seperti ini? Ana belum mendengar yang seperti ini. Nah, yang ana tahu cuma sekedar artinya nasihat dari para ulama. Kalau memang dikhawatirkan fitnah, yang enggak ada masalah datang. Tapi gak usah nyoblos seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Oh, ini sudah waktunya. Hah? Ini ada pertanyaan tentang riba. Kalau memang mendesak jawaban ini, silakan nanti yang bertanya datang ke ana setelah sholat. Sudah terlanjur ambil riba, rumah sudah riba, kemudian mau menjualnya, tapi sudah waktunya insyaallah. Padahal yang nanti sahib soal setelah sholat nanti bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.